Thumma qala Syekhul Islam wa qawluhu, dan firmannya, fa'buduhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya wa lam yakun lahu kufuwan ahad, wa qawluhu fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini, beliau hendak menyebutkan adillah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ditiadakan dari sifatus salb, sifat-sifat salbiyah. Naam, sifat-sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala berlepas diri darinya. Maka ayat-ayat ini semuanya menjelaskan tentang sifat-sifat salbiyah tersebut. Qala syarihu rahimahullah qauluhu, perkataan beliau atau kafirman Allah, fa'budhu ila akhiril ayat dan seterusnya dari ayat-ayat ini. تضمنت هذه الآيات الكريمة جملة من صفات السلوب. Bahwa ayat-ayat yang mulia ini mengandung sejumlah dari sifat-sifat salbiyah. Wahia yaitu nafyus sami. Allah ditiadakan dari sami. Wal-kuf'i. والندي والولد والشريك والولي من ذل وحاجة. نعم, ini nanti akan dijelaskan masing-masing satu persatu oleh beliau. Kama tadammanat ba'd sifatil itsbat, sebagaimana ayat-ayat ini pun mengandung sebahagian dari sifat-sifat subutiyah. Ya, sifat yang ditetapkan. Minal mulk. Ya. Al-mulk, sifatul mulk. Wal-hamd. Wal-kudrah. Wal-kibriya. والتبارك. نعم. أما قوله, adapun firman Allah, هل تعلم له سميع, فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله, telah berkata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, Qala ahlul lughati. Berkata ahli bahasa. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu mengetahui sami bagi Allah? Ay nadhiran istahakka mitlasmihi. Yaitu yang serupa dengan Allah, yang berhak seperti namanya. Yani namanya kemudian kandungannya sama. Apakah ada? Nah, di sini pertanyaan itu menunjukkan pengingkarannya. Istifham di sini ingkar. Wa yuqalu musamian yusami. Ya. Sama. Jadi sama itu dari bahasa Arab juga. Ta'lamu lahu samian. Apakah kamu mengetahui bagi Allah itu ada yang sama? Begitu. Ya. Ini ada yang serupa dengan nama Allah yang terkandung dari nama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Apakah ada pada makhluk demikian? Jawabannya tidak ada. Wa hadha ma'na ma yurwa 'an Ibnu Abbas. Inilah makna yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Hal ta'lamu lahu samia ay mathalan aw syabihan. Ya. Permisalan atau penyerupaan. Wal istifhamu fil ayati ingkari. Dan pertanyaan dalam ayat ini adalah pertanyaan pengingkaran. Maknahu nafi. Maknanya adalah menafikan, meniadakan. Ay la ta'lamu lahu samia. Yaitu kamu tidak mengetahui ada sami bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma qawluhu wa lam yakun lahu kufuwan ahad fal muradu bil kuf'i al mukafi al musawi. Sama. Yang menyetarai. Ya, yang sama. Nah, ini kita sudah jelaskan dulu dalam tafsir surah Al-Ikhlas. Fahadihil ayatu tanfi anhu subhanahu an-nadhira wasyabiha min kulli wajhin. Ayat ini menafikan dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah mempunyai yang serupa. Ataukah yang mirip dari setiap sisi, dari segala sisi. Li'anna ahadun, ya. Kata ahad itu waqa'a nakiratan fi siyaqin nafi. Dia terletak dalam keadaan nakirah fi siyaqi an-nafi. Nakirah fi siyaqin nafi tufidu mada? Hah? Tufidul umum. Apa saja lafaz umum? Hah? Apa saja ikhwan lafaz umum? Lafaz-lafaz yang menunjukkan keumuman. Hah? Hah? Kul. Kullu. Ya kullu semua gitu. Hah? Alif lam. Istighraqiyah. Kemudian apa lagi? Man atau isim mausul. Secara keseluruhan. Juga lafaz umum. Kemudian. Kalau nakirah fi siyaqin an nafi memberikan faedah umum, ya. Kalau nakirah fi siyaqin nahi faedah apa? Hah? Sama. Umum juga. Kalau nakirah fi siyaqil isbat, ya nakirah tapi konteks kalimatnya itu isbat. Memberikan faedah apa? Mada tufid? Hah? Tufid? Hah? Hah? Tufidul itlaq. Mutlak. Apa bedanya? Tufidul umum dengan tufidul mutlak. Nah, beda. Ya. Baik. Anak bilang begini. Adkhil taliban fil fasl. Adkhil taliban fil fasl. Ini nakirah fi siyaq madha? Hah? Itsbat, ya kan? Adkhil, masukkan taliban fil fasl. Madha tufid? Itlaq, mutlak. Kata talib di sini mutlak. Pokoknya siapa saja yang bernama talib masuk. Dalam artian kalau satu talib sudah masuk, selesai kan? Sudah terpenuhi permintaan, iya. Apakah maknanya adkhil taliban yakni adkhil kulla talib? Hah? La. Adkhil ahadan misalnya. Adkhil ahadan fil masjid. Masukkan seseorang di masjid. Apakah maknanya adkhil kulla wahidin fil masjid? La. Idan tidak memberikan faedah umum, tapi memberikan faedah apa? Mutlak. Tapi kalau misalnya ada mengatakan la tudkhil ahadan fil masjid. Maksudnya apa? La tudkhil kulla wahid. Faham? Satu pun jangan kamu masukkan. Tufidul umum seluruhnya. Nah. Saya bedakan ya. Yang pertama tadi mutlak. Ya. Nah, kalau dia nakira fi siyaqin nafi atau kan nahi, ya, maka juga memberikan faedah umum. Faya'um wa qad taqaddama al-kalamu ala tafsiri surat al-ikhlasi kulliha. Sudah terdahulu penafsiran surat al-ikhlas, fal yurja ilaiha. Silakan kalian kembali ke sana. Taibillahuna ikhwan.